Ganggu-ganggukan di hati. Senyummu menambahku cinta. Kini engkau telah mengerti, tak ragu lagi akan semua janji-janji yang ku ucapkan. Kau lihat sendiri setiap langkah terbukti hanyalah untukmu. Diriku milikmu seorang. Kasih, aku tahu semua kau lakukan yang pasti, karena begitu jalannya cintamu padaku. Kasih, selalu tetap bersamamu.